Mitra Bisnis, dalam kasus kerusuhan massa yang menentang kehadiran tambang emas di Bima Nusa Tenggara Barat, Bupati setempat bertahan untuk tidak mencabut izin. Namun Kamis minggu lalu, massa membakar kantor Bupati dan membebaskan 53 tahanan yang terkait kerusuhan sebelumnya. Bupati sepertinya mengalami dilema karena izin yang telah dikeluarkan kok harus dibatalkan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Harian Aprindo Tutum Rahanta. Pak Tutum, apa komentar Anda? Ya, saya lihat ini memang negara ini udah pada titik kritis di dalam kepastian hukum ya. Terutama mungkin ini para elit juga harus mempunyai satu sikap yang bersama nih. Supaya hal-hal beginian tidak tarik-menarik kepentingan. Orang sudah berinvestasi karena ajakan, orang sudah melakukan investasi. Akhirnya dengan sekelompok orang yang tidak puas, bisa mengganggu seluruh aktivitas orang yang sudah berinvestasi dengan begitu mahal. Nah, hal-hal tersebut saya kira Bupati menjadi dilema. Betul, mereka ingin melihat bahwa ada kepastian hukum di wilayah mereka. Tapi dia menghadapi satu masalah, tuntutan yang cukup besar dari masyarakat yang menolaknya. Sebaiknya, kalau memang dianggap bermasalah ataupun membuat dilema di kemudian hari, sebaiknya jangan memberikan izin. Saya mengusul hal tersebut lebih bijaksana daripada sudah memberikan izin sehingga tidak bisa diambil tindakan oleh keamanan. Ini saya kira kehidupan bernegara kita ke depan ini sangat berbahaya. Segala hal sesuatu dapat dengan kekuatan oleh satu sekelompok orang yang tidak suka dengan hal-hal tertentu, mereka dapat menggunakan kekuatan akhirnya yang dibentrokin bukan hanya lagi faktor keamanan orang dilindungi oleh hukum, tetapi oleh kekuatan-kekuatan siapa yang kuat, siapalah yang menang. Saya melihat sudah ke arah situ, sangat berbahaya. Lalu menurut Bapak, apa sikap yang harus diambil oleh Bupati setempat? Ya sekarang kan udah terlanjur kejadian yang sehingga dihadapin oleh satu dilema. Makanya saya bilang kalau memang dianggap menimbulkan masalah, seharusnya dari awal juga Bupati juga harus tidak mengeluarkan izin dan bahkan departemen yang kementerian yang berkaitan juga tidak usah keluarkan izin. Tapi kalau you sudah mengeluarkan izin, you harus berani membela. Karena orang sudah berinvestasi dengan tidak kira-kira. Di negara ini bukan hanya sekedar hanya di Bima atau di Cikampek atau Cikarang, ini akan cerminan keseluruhnya. Ini yang efek yang harus dilihat bahwa negara ini tidak mampu memberikan keamanan bagi siapapun masyarakat, baik investor dari dalam, dari luar yang berinvestasi di negeri ini. Itulah yang efek buruk. Untuk menarik orang saja kita begitu sulit, apalagi kita memberikan satu cerminan bahwa kita tidak mampu melindungi mereka. Siapa yang mau? Yang ada aja bahkan akan hengkang. Apalagi kita mau mengajak orang. Kesulitannya dua kali lebih sulit mengajak orang itu. Seperti yang di depan saya katakan, yang dikemukakan bukan hal-hal yang lebih bijak, lebih elegan. Ini sudah mengandalkan otot, sudah. Kalau sudah namanya mengandalkan otot, orang akan bilang negeri kita negeri barbar. Tidak bisa pakai segala perundingan lagi. Siapa yang kuat, dialah yang menang. Jadi siapa yang mau berinvestasi harus punya backing-backingan yang kuat-kuatan. Baru orang mau. Inilah cerminan negeri kita. Jadi saya kira ini cerminan buruk sekali gitu. Hal tersebut tidak perlu terjadi kalau negara mempunyai strategi dalam pengamanan. Atau negara membiarkan. Nah ini yang menjadi tanda tanya. Kalau negara membiarkan, alangkah naifnya negeri ini. Tetapi kalau jika you sudah memberikan izin, you harus bertanggung jawab atas izin tersebut. Bahwa setiap izin ada maknanya. Setiap orang membuka usaha, pasti mempunyai makna di setiap perizinan. Fungsi HO untuk apa, fungsi AMDAL untuk apa, fungsi ini tidak dijalankan secara benar. Inilah terjadi semuanya. Mengeluarkan izin asal izin, mengeluarkan peraturan asal peraturan. Sehingga membenturkan satu dengan yang lainnya semua. Dibiarkan begitu saja. Sungguh jelek cerminan tersebut. Apa solusi agar kejadian ini tidak terus terulang, Pak? Ya, yang diperlukan memang pemerintah negara dalam hal ini harus memberikan satu kepastian hukum kepada dunia usaha. Keamanan harus dikedepankan secara bijak terhadap yang akan membuat kekacauan. Karena ini ekonomi lumpuh, semua lumpuh. Nah, bagi ketidakadilan yang ditimbulkan, pemerintah harus segera menanganinya dengan bijak juga, dengan memberikan keadilan kepada semuanya. Semua ini kan ketidakpuasan. Ketidakpuasan itulah yang dilampiaskan kepada siapa? Si orang yang punya. Orang yang punya siapa? Pengusaha. Ini belum tentu pengusaha itu salah. Mereka tidak bisa melampiaskan kepada namanya negara, mereka melampiaskan melalui ini. Itulah yang salah. Keadilan apa? Pendidikan, kesehatan, transportasi, hal kayak gitu kan sebetulnya apa? Mencerminkan ketidakmakmuran yang mereka dapatin. Tapi mereka mau limpahkan kemana? Kepada orang yang punya, kepada perusahaan. Inilah yang saya kira sangat berbahaya. Demikian Ketua Harian Aprindo Tutum Rahanta. Saya Wendy Lim.